ahadukumul mauta. Dan jangan sekali-kali ada di antara kalian itu berangan-angan minta mati, pengen mati. Ada orang saya mau mati saja. Oh loh, kayak kebanyakan amal kamu itu. Ketahuilah bahwasanya jika engkau adalah orang yang berdosa, kalau mati ketahuilah setelah, kalau seandainya orang berdosa banyak masalah di dunia ini, kemudian kau putus asa mau mati, ketahuilah alam barzah lebih pedih lagi daripada siksa ya, di dunia. Maka makruh minta mati itu, kayak kebanyakan amal. Kecuali memang dalam minta matinya begini, ya Allah, jika kematian baik untukku maka matikanlah aku. Itu pun tidak dihimbau kita minta seperti itu. Bahkan langkah baiknya kalau kita minta, ya Allah panjangkan umurku dalam kebaikan, ketaatan. Sebab Nabi sudah mengatakan sebaik-baik orang itu kalau umurnya panjang dan amal solehnya banyak. Pangkatnya tinggi, umurnya panjang, amal soleh. Kebalikannya adalah orang yang paling jelek adalah orang yang umurnya panjang, jahat. Waduh banyak. Maka di sini minta mati gak boleh. Jangan minta mati. Dunia sempit. Ada yang mau pergi ke ruang angkasa lagi aneh-aneh itu. Semacam itu. Orang stres macam-macam. Ada stres bunuh diri, ada pergi ke ruang angkasa, sumpek di dunia katanya. Ada-ada ya. Masya Allah hasilnya. Baik. Imma muhsinan. Kalau memang orang yang minta mati itu ternyata orang baik, jangan dong, jangan minta mati. Semoga panjang umur karena kamu baik. Fala'allahu ayyazdada khairan. Dengan umurmu yang tambah, berarti amalmu juga tambah. Dalam keadaan baik pun enggak boleh minta mati loh ya. Jika kamu anda adalah seorang yang soleh, Masya Allah ibadahnya Masya Allah, jangan minta mati. Minta panjang umur, sebab semakin banyak amalmu, semakin tinggi pangkatmu. Imma muhsinan, kalau kamu orang baik kemudian kamu minta panjang umur, fala'allahu mungkin dengan umurmu yang panjang itu yazdadu khairan, ayyazdada khairan, tambah kebaikanmu. Wa imma musian, kalau memang dirimu orang jahat mau minta mati, langsung hukuman di alam barzah. Kalau mau imma musian, kalau ternyata dirimu orang yang jahat, fala'allahu ayyasta'tiba, mungkin dengan umur panjang ini kesempatan bagimu untuk minta maaf dan minta ridho kepada Allah. Apapun bentuknya, jangan minta mati deh. Minta mati. Apalagi mematikan diri, bunuh diri, neraka jahanam. Baik. Ini adalah yang kita bisa hadirkan dari hadis Nabi SAW. Jadi hukumnya minta mati adalah makruh. Tapi dalam irama putus asa bisa babnya haram, seolah Allah tidak bisa menyelesaikan permasalahanmu. Jangan minta mati sekali lagi. Mintalah panjang umur. Kalau dirimu orang baik berarti amalmu semakin banyak, dan jika dirimu orang jelek semoga dengan umur panjang ada kesempatan untuk bertobat. Wallahu a'lam.